Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un basirun, sami'un alimun, yadahu mabsutatani. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Dua tangannya terbuka. Qad 'alima annal khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum 'ilmuhu nafidun fihim falam yamna'hu 'ilmuhu fihim an hadahum lil islami wa manna bihi 'alayhim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamdu. Sungguh Allah Azza wa Jal telah mengetahui bahwasanya para makhluk bermaksiat kepadanya sebelum Allah Ta'ala menciptakan mereka. Ilmu Allah Ta'ala berlaku pada mereka. Maka ilmu Allah tentang mereka tidak menghalanginya untuk memberikan hidayah kepada mereka untuk memeluk Islam dan memberikan karunia Islam kepada mereka sebagai bentuk kemuliaannya, kedermawanannya, dan keutamaannya. Maka hanya bagi Allah lah seluruh pujian. Qala syarihu hafizahullah ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengatakan, fi kalamihi hadha isbatun li sifatillahi من العلم والسمع والبصر والقدرة واليدين وحلم الله وكرمه وجوده. Di dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ini terdapat penetapan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala berupa ilmu, pendengaran, penglihatan, kemampuan, dua tangan, kelembutan Allah Ta'ala, kemuliaannya dan kedermawanannya. Wa hadha isbatu syai'in min sifatillahil 'azimatil katsiratil jalilati allati hiya fi ghayatil kamali. Dan ini merupakan penetapan sesuatu dari sifat-sifat Allah yang agung, yang banyak, yang mulia, yang ia berada pada puncak kesempurnaan. Tahaddatsa 'an 'ilmillahi faqala qad 'alima annal khalqa ya'sunahu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang ilmu Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, sungguh Allah Ta'ala telah mengetahui bahwasanya para makhluk akan bermaksiat kepadanya. Hadzal ilmu alimahullahu minal azali qabla an yakhluqa as-samawati wal arda subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini Allah Ta'ala mengetahuinya semenjak dahulu, sebelum menciptakan langit-langit dan bumi. Wa khalaqallahu al-qalama wa qalaqtub fajara bima huwa kainun ila yaumil qiyamati. Dan Allah Ta'ala menciptakan pena, pencatat takdir, dan berkata kepadanya, tulislah. Maka pena tersebut menulis segala sesuatu yang ada sampai hari kiamat nanti. Wa kataba ahlas sa'adati wa ahlas syaqai min dhalikal waqti. Dan Allah Ta'ala mencatat orang-orang yang akan berbahagia dan orang-orang yang akan sengsara dari waktu tersebut, semenjak waktu tersebut. Wa hina ma yatakhallaqul janinu min nutfatin ila alaqatin ila mudghatin ila an yunfakha fihi ar-ruhu. Dan tatkala janin tercipta dari setetes air mani, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan padanya ruh, ya'ni yanzilul malaku, fayu'maru bi arba'i kalimatin, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Yaitu malaikat turun, lalu malaikat diperintah dengan empat kalimat, dengan menulis rizki janin tersebut, ajalnya, dan amalnya, serta apakah janin tersebut akan sengsara atau bahagia. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad yahdil kafira yamullu alaihi bifadlihi wa yantashiluhu min huwatil kufri wal dalali wa yun'imu alaihi bil hidayati wal istiqamati wassabati ala alhaqqi fayakunu min ahlil jannati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan hidayah kepada orang yang kafir, mengkaruniakan kepadanya keutamaannya, dan menyelamatkannya dari lubang kekafiran dan kesesatan, dan memberikan kenikmatan kepadanya berupa hidayah, istiqamah, dan kekokohan di atas kebenaran, sehingga ia pun termasuk di antara penghuni surga. Yaqulu ilmuhu nafidun fihim falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil islami. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, ilmu Allah Ta'ala berlaku pada mereka para makhluk, namun ilmu Allah tentang mereka tidak menghalanginya untuk memberikan hidayah kepada mereka untuk memeluk Islam. Ya'ni ha'ula'i alladhina kanu kuffaran lam yamna'hu ilmuhu fihim anhadahum lil imani ba'da kufrihim, yaitu mereka ini yang sebelumnya kafir, ilmu Allah tentang mereka tidak menghalangi Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka berupa iman setelah kekafiran mereka. Hadahum lil islami wa manna bihi alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamdu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah berikan hidayah kepada mereka untuk memeluk Islam, dan Allah karuniakan Islam kepada mereka sebagai bentuk kemuliaannya, kedermawanannya dan keutamaannya. Maka hanya bagi Allah lah seluruh pujian. Wallahu a'lamu. Yuridu anna ha'ula'il usata imma usatun bil ma'asi aw usatun bil kufril mukhriji minal islami. Wallahu a'lam. Yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah bahwa para pelaku kemaksiatan ini bisa jadi adalah para pelaku kemaksiatan berupa kemaksiatan-kemaksiatan selain kekafiran, atau para pelaku kemaksiatan berupa kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fayamunullahu tabaraka wa ta'ala ala haulai fayantashiluhum minal kufri ilal imani kama hasala li ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan karunia kepada mereka ini, lalu menyelamatkan mereka dari kekafiran menuju keimanan, sebagaimana terjadi pada para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dialah Allah Ta'ala yang telah mengutus pada umat yang tidak membaca dan tidak menulis seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, yaitu As-Sunnah, meskipun mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya'ni Allahumma ala hadhihi al-ummati bi an ba'atha fihim hadhan nabiyya al-ummiya alaihi salatu wassalamu wa akhrajahum bihi minal dhulumati ilan nuri wa minal kufri ilal islami. Yaitu Allah Ta'ala karuniakan kepada umat ini dengan mengutus kepada mereka nabi yang tidak membaca dan tidak menulis ini alaihi salatu wassalam, dan mengeluarkan mereka dengan nabi tersebut dari kegelapan menuju cahaya dan dari kekafiran menuju Islam. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Dan ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian tatkala kalian saling bermusuhan, lalu Allah satukan kalbu-kalbu kalian, maka jadilah kalian dengan kenikmatannya bersaudara. Dan dahulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kalian darinya. Hadhihi ni'matun, ini merupakan kenikmatan. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, dahulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah satukan kalbu-kalbu kalian. Fahadhihi ni'matun azimatun, imtanna Allahu biha 'alaihim bil islami allafa baina qulubihim wa kanu 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhahum Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka ini merupakan sebuah kenikmatan yang agung Allah karuniakan kenikmatan tersebut kepada mereka berupa Islam. Allah satukan kalbu-kalbu mereka, dan sebelumnya mereka berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Ta'ala menyelamatkan mereka. Asyahidu, intinya adalah annallaha subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha'u wa yahdi al-insana ba'da al-ma'siyati wa yahdihi ba'da al-kufri falillahi alhamdu ala ni'amihi wa karamihi wa judihi wa rahmatihi. Intinya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki, memberikan hidayah kepada seseorang setelah kemaksiatan, dan memberikan hidayah kepadanya setelah kekafiran. Maka hanya bagi Allah lah seluruh pujian atas kenikmatan-kenikmatannya, kemuliaannya, kedermawanannya, dan rahmahnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan, واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات. Dan ketahuilah bahwasanya kabar gembira tatkala kematian ada tiga. Yuqalu abshir ya habiballahi biridallahi wal jannati wa yuqalu abshir ya aduwallahi bighadabillahi wal nari wa yuqalu afshir ya Abdullahi bil jannati ba'dal islami hadha qawlu bani Abbasin radhiyallahu anhuma. Dikatakan, bergembiralah wahai kekasih Allah dengan ridha Allah dan surga. Dan dikatakan, bergembiralah wahai musuh Allah dengan kemarahan Allah dan neraka. Dan dikatakan, bergembiralah wahai hamba Allah dengan surga setelah Islam. Ini adalah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, hunaka ahadithu ja'at anna al-mu'mina la yamutu hatta yara maq'adahu minal jannati wa maq'adahu minan nari wal kafiru kadzalika. Di sana ada hadis-hadis yang datang yang menyebutkan bahwa seorang mukmin tidaklah meninggal sampai ia melihat tempat duduknya dari surga dan tempat duduknya dari neraka. Dan orang yang kafir demikian pula. Wa yuqalu lil mu'mini hadza maq'aduka minan nari law kunta 'asaita Allaha aw kafarta bihi wa hadza maq'aduka minal jannati bi imanika. Dan dikatakan kepada seorang mukmin, ini adalah tempat dudukmu dari neraka seandainya engkau bermaksiat kepada Allah atau engkau kafir kepada Allah. Dan ini adalah tempat dudukmu dari surga dengan keimananmu. Wa yuqalu lil kafiri kadzalika hadza maq'aduka minal jannati law kunta amanta wa hadza maq'aduka minan nari li'annaka sirta kafiran. Dan dikatakan kepada orang yang kafir demikian pula, ini adalah tempat dudukmu dari surga seandainya engkau beriman. Dan ini adalah tempat dudukmu dari neraka karena engkau menjadi orang yang kafir. Hadza ma'nal hadithi. Inilah makna hadis tentang permasalahan ini. Wa fil Qur'ani, dan di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadja'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah akan turun pada mereka para malaikat, seraya berkata, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Bergembiralah dengan surga yang dahulu dijanjikan kepada kalian. Kami adalah wali-wali kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Kalian akan mendapatkan di dalam surga segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Dan kalian akan mendapatkan di dalam surga segala sesuatu yang kalian minta sebagai persembahan dari Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. فَالَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَاسْتَقَامُوا تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ فِي حَالِ الْإِحْتِضَارِ وَتُبَشِّرُهُمْ بِمَصِيرِهِمْ وَمَآلِهِمْ وَتَقُولُ لَهُمْ هَذَا الْكَلَامَ. Maka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah, akan datang kepada mereka para malaikat dalam keadaan ia mengalami sakaratul maut. Para malaikat tersebut memberikan kabar gembira kepada mereka akan tempat yang mereka tuju dan tempat kembali mereka. Dan para malaikat tersebut berkata kepada mereka ucapan ini, wa yara maq'adahu minal jannati wa maq'adahu minan nari kullun minal kafiri wal mu'mini. Dan akan melihat tempat duduknya dari surga dan tempat duduknya dari neraka, masing-masing dari orang yang kafir maupun yang beriman. Fahadihi busra lil mu'mini wa hadha indharun lil kafiri. Maka ini merupakan kabar gembira bagi orang yang beriman, dan ini merupakan peringatan kepada orang yang kafir. Yuqalu, dikatakan, Absyir ya aduwallahi bighadabillahi. Bergembiralah, wahai musuh Allah dengan kemarahan Allah. Ya'ni ma'adri, in kana fihi hadithun bihadal lafzi. Yaitu aku tidak tahu apabila ada hadis tentangnya dengan lafaz ini. Lakinil ghalibu fil ahadithis sahihati anna hadha yara maq'adahu minan nari wa hadha yara maq'adahu minal jannati. Akan tetapi kebanyakan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih adalah bahwasanya orang ini akan melihat tempat duduknya dari neraka dan orang ini akan melihat tempat duduknya dari surga. Wa amma fil Qur'ani fahuwa kama sami'tumuhu al-mu'minul mustaqimu tanzilu 'alaihi al-mala'ikatu wa tubashshiruhu bi annahu min ahli jannati. Adapun di dalam Al-Qur'an, maka ia sebagaimana yang telah kalian dengar, seorang mukmin yang istiqamah akan turun kepadanya para malaikat, yaitu tatkala sakaratul maut, dan memberikan kabar gembira kepadanya bahwa ia termasuk di antara penghuni surga. Yuqalu, Absyir ya Abdullahi bil jannati ba'dal islami. Dikatakan kepadanya, bergembiralah wahai hamba Allah dengan surga setelah Islam. Hadihil busra ta'ti indal mauti indal ihtidari. Kabar gembira ini datang tatkala kematian, tatkala sakaratul maut. Kulluhum ma yadkhuluna al-jannata illa bil islami. Ma yadkhuluna al-jannata illa bil islami. Mereka semuanya tidak masuk ke dalam surga kecuali dengan Islam. Tidaklah mereka semuanya masuk ke dalam surga kecuali dengan Islam. Qad yakunu hadha kafirun aslama qubailal mauti fayuqalu hadzal kalamu. Bisa jadi orang ini adalah orang yang kafir, namun ia masuk ke dalam Islam sesaat sebelum kematian, lalu dikatakan kepadanya ucapan ini, walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Dengan demikian selesai kita dari kitab Aunul Bari bibayani ma tadammanahu syarhus sunnah lil imam al-barbahari jilid yang pertama. Insyaallah ta'ala sebagaimana yang telah diumumkan, kita akan masuk ke dalam jilid yang kedua pada hari Senin bersamaan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar semester yang kedua Ma'had Ar-Ridha Al-Islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Tafaddalu wa barakallahu fikum.